Pada hari yang agung dan mulia ini, kita masih dimuliakan Allah dengan umur yang panjang, kesehatan fisik dan mental tak kurang satu apapun. Dan nikmat yang terbesar yang masih ada pada diri kita adalah istiqamah dalam iman dan Islam. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau engkau dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah mengingat Allah. Wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Hari ini kita meninggalkan semua transaksi dalam kehidupan, transaksi perniagaan, perdagangan, pertanian, perkebunan, administrasi perkantoran. Saat ini semua kita tinggalkan, menyambut seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ucapan yang pertama disampaikan khatib adalah alhamdulillah. Syukur kepada Allah dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Syukur kepada Allah dengan perbuatan, melangkahkan kaki, menghayunkan tangan, menggunakan telinga, mata, bahkan bisikan hati, senantiasa bertasbih, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang diamanahkan oleh Majlis Dakwah Islamiyah, maka judul khutbah pada hari ini berhati-hati terhadap pengawasan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan berbagai macam isinya. Kalimat pertama yang kita ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb semesta alam. Apa saja isi alam itu? Salah satu isi alam semesta adalah malaikat. Malaikat diambil dari kata alukah, yang artinya utusan. Mengapa malaikat itu disebut utusan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk satu tugas misi tertentu. Ada yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan rahmat. Ada yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Ada yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ruh dari alam roh masuk ke dalam rahim perempuan yang sedang mengandung janin. Ada yang diutus Allah Subhanahu wa taala, malaikat hafazah yang menjaga manusia siang dan malam. Ada pula yang diutus Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu. Dialah yang disebut dengan Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihi salam. Bagaimana bentuk malaikat? Jibril pernah datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Wajahnya mirip seperti sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi. Dia juga pernah datang dalam bentuk manusia kepada Maryam. Fatamathala laha basharan sawiya. Jibril datang dalam bentuk manusia yang sempurna. Apa kata Maryam ketika manusia sempurna itu datang? Inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Hai laki-laki, aku berlindung kepada Rahman, Allah yang Maha Penyayang. In kunta taqiyya, kalau kau memang bertakwa kepada Allah. Lalu apa kata Jibril? Inni rasulullah, inni rasulu rabbik, aku utusan Tuhanmu. Li ahaba laki ghulaman zakiyya, aku akan memberikan kepada engkau seorang anak manusia yang suci. Dia datang dalam bentuk yang beraneka ragam. Lalu Rasulullah SAW pernah melihatnya dalam bentuk yang nyata. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi SAW melihatnya dalam bentuk yang lain ketika berada di sidratil muntaha, saat peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Al-Quran menyebutkan malaikat-malaikat itu uli ajnihatin, mereka makhluk yang bersayap, masna dua, wasulasa tiga sayap, waruba empat. Bagaimana besarnya dari satu sayap ke sayap berikutnya? Bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Sungguh pun besar, agung, hebat, dahsyatnya mereka. Tapi mereka bagaimana patuhnya kepada Allah? La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tak pernah melawan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada makhluk yang angkuh dan sombong, padahal dia kecil kerdil, berada di hadapan malaikat hanya seperti sebutir debu di tengah samudera yang luas. Tapi sombong angkuhnya bukan main. Dia katakan dirinya lebih hebat daripada malaikat. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Apa kata makhluk yang sombong itu? Innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang kumiliki itu adalah buah dari kerja keras dan kecerdasan. Inilah manusia, makhluk yang amat sangat sombong. Mengapa Allah menceritakan malaikat dengan kehebatan dan jumlahnya yang masya Allah? Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Baitul Ma'mur, lalu kemudian malaikat melaksanakan tawaf di dalam Baitul Ma'mur, satu hari malaikat yang masuk melaksanakan tawaf sebanyak 70 ribu malaikat. Sejak Al-Baitul Ma'mur diciptakan sampai hari ini, malaikat tetap masuk satu hari sebanyak 70 ribu malaikat. Dan sampai saat ini malaikat yang masuk tidak pernah keluar, terus sampai akhir zaman. Lalu berapa jumlah malaikat? Tak ada satu pun yang dapat menghitungnya. Lalu bagaimana mereka diciptakan dari apa? Apa kata iblis ketika dia mengaku, khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, manusia kau ciptakan dari tanah. Lalu bagaimana dengan malaikat? Malaikat diciptakan dari nur. Kalau setan, iblis, jin diciptakan dari nar, api, maka malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Jauh perbedaan antara nar dengan nur. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menciptakan malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan malaikat itu semua adalah supaya kita menjadi orang-orang yang sadar diri, tahu diuntung bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai kita kafir naudzubillah, andai kita murtad wal iazubillah, apakah memudaratkan Allah? Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang berbalik kepada agamanya yang lalu, ditinggalkannya agama Allah, disembahnya berhala, disembahnya batu, falayadurrallaha syai'a, Allah tak rugi walau sedikit pun. Lalu kenapa Allah ciptakan kita? Bukan kita yang heran, malaikat pun heran. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka itu hanya akan yufsidu fiha, membuat kerusakan. Wa yasfikud dima, mereka hanya akan menumpahkan darah, berkelahi, berperang, saling membunuh, caci memaki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku yang tahu apa yang tak kau tahu. Allah taala tak memberikan jawaban. Biarlah itu menjadi misteri, tapi yang jelas Allah memberikan satu alasan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan pemimpin di atas muka bumi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat itu ada yang bertugas mengawasi, mencatat amal manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna 'alaikum lahafizin. Ada di antara kamu itu hafizin, malaikat-malaikat penjaga, kiraman mulia, katibin, menulis. Ini bukan nama. Kiraman katibin adalah sifat. Kiraman diambil dari kata karuma, mulia. Katibin diambil dari kata ba, menulis. Malaikat yang sifatnya mulia dan mereka menulis, mencatat segala amal perbuatan. Adakah yang lolos dari catatan malaikat? Mereka malaikat yang tak pernah tidur, yang tak pernah lupa, yang tak pernah tersilap. Mereka senantiasa melaksanakan tugas yang dititahkan oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ditulis amalnya? Rufi'al qalamu, penanya mengangkat. Pena senantiasa menempel di atas kertas catatan. Tapi ada malaikat yang penanya terangkat dan dia tidak mencatat amal si hamba. Siapakah orang yang tidak dicatat malaikat amalnya? Anis sabiyyi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia akil baligh. Anin na'im hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia terjaga. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sembuh dari penyakitnya. Adapun kita, saat ini kita tidak lagi anak kecil. Saat ini kita sedang jaga dengan penuh, dalam keadaan sehat wal afiat. Dan saat ini pula kita orang-orang yang bukan gila. Maka malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Di awal hari Jumat, pada jam yang pertama, malaikat mencatat orang-orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat melihat hamba Allah datang meninggalkan perniagaan keduniawian demi seruan azan Jumat. Malaikat mencatat yang pertama mendapatkan seperti berkorban seekor unta, yang datang pada gelombang kedua seperti berkorban seekor lembu, yang datang pada gelombang ketiga seperti berkorban seekor domba, yang datang pada jam selanjutnya seperti berkorban seekor ayam, yang datang pada selanjutnya seperti berkorban sebutir telur ayam. Ketika khatib sudah naik mimbar, malaikat-malaikat pun menutup buku catatannya karena mereka juga ikut mendengarkan khutbah, mengundang rahmat, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah orang-orang beriman dengan penuh keimanan menyadari bahwa dia senantiasa dilihat malaikat, maka akan terasa kecil diri ini di hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah keangkuhan dan kesombongan. Kalaulah orang beriman merasakan pengawasan malaikat, maka dia akan malu berbuat dosa di hadapan Allah karena dia merasa bahwa diri ini selalu diawasi. Bukan diawasi saja oleh yang dia, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia yang tak mengantuk dan tidak tidur, tapi juga diawasi oleh makhluk-makhluknya yang lain, kiraman katibin, yang agung dan mulia, malaikat hafazah. Dan malaikat itu pula bersama dengan hamba Allah dalam dua salat. Ketika terjadi pergantian siang dan malam, malaikat siang digantikan oleh malaikat malam, malaikat malam digantikan oleh malaikat siang, dan mereka bersama-sama dengan orang beriman dalam dua salat, salat subuh dan salat asar. Ketika malaikat itu naik ke atas, lalu kemudian Allah Ta'ala bertanya, hai malaikat malam, tadi apa yang dilakukan hambaku ketika kau naik meninggalkan mereka? Apa jawab malaikat? Mereka bersimpuh sujud kepadamu ya Allah. Saat itu Allah banggakan hamba-hambanya kepada malaikat. Malaikat, ingat ucapan kalian dulu waktu aku akan menciptakan manusia. Kalian mengatakan mereka hanya akan yasfikud dima, menumpahkan darah. Mereka hanya akan membuat kerusakan. Tapi lihatlah, mereka tak pernah melihat surgaku, mereka tak pernah melihat nerakaku, mereka tak pernah melihat aku. Tapi mereka mengimani, meyakini keberadaanku dan keberadaan kamu. Itulah makna dari ucapan pertanyaan Jibril ketika Jibril datang dalam bentuk manusia menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Apa jawab Rasul? Antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatih, kau beriman kepada malaikat, wa kutubih, kepada kitab-kitabnya, wa rusulih, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, kepada hari kiamat, wa biqadri khairihi wa syarrihi, ketetapannya yang baik maupun yang tak menyenangkan hati. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang senantiasa kita tanamkan dalam diri, senantiasa kita ucapkan dalam hati, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku. Ketika kita mengakui Islam sebagai agama, maka di dalam ajaran Islam itu kita sudah meyakini aku diawasi oleh para malaikat, aku senantiasa dilihat oleh para malaikat. Maka di mana letak malu kita? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam tastahi, kalau kau tak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta, buatlah apa yang ingin kau buat. Illam tastahi, kalau kau tak lagi ada merasakan malu, fasna' ma syi'ta, lakukanlah apa yang perlu kau lakukan. Tapi ingat, ada yang senantiasa bersama melihat kita walaupun kita tak dapat melihat mereka dengan mata kepala, tapi cahaya keimanan merasakan bahwa kita senantiasa berada bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu pulalah yang tidak menggetarkan hati orang-orang beriman menghadapi orang kafir. Para pejuang kita di masa yang silam, Rasul bersama para sahabat berperang melawan musuh-musuh Allah. Mengapa mereka tak merasakan takut? Karena mereka bersama dengan makhluk Allah yang maha besar. Mereka bersama dengan yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan mereka pada perang Badar, bersama dengan mereka pada perang yang lain. Untuk apa? Menolong orang-orang yang beriman. Bahkan mereka juga membisikkan bisikan yang baik-baik. Maka ada yang disebut dengan lammatus syaitan, ada juga yang disebut lammatul malaikah. Yang disebut dengan lammatus syaitan, waswasah, bisikan-bisikan. Tapi ada bisikan malaikat yang disebut dengan ilham. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengimani, meyakini keberadaan malaikat,